بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Maka kita lanjutkan pembahasan kita ayat ikhwatul kalam sampai di bab yang ke-6 terkait kitab al-khulasah fi usul fiqh. Ini tentang al-adillah al-mukhtalaf fiha, yang artinya kita sebelumnya berarti membahas tentang al-adillah al-muttafaq fiha. Ya, apakah demikian judulnya kemarin? Ya, al-adillah al-muttafaq fiha. Judul yang sebelumnya, yang pada pembahasan. Iya, Pak. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Karena asal bab yang kedua kita. Oh iya, benar. Enggak ada ya. Jadi ya, tapi karena ya enggak ada disebutkan ya, memang ya di sebelum-sebelumnya dinyatakan tidak ada pernyataan al-adillah al-muttafaq fiha. Ya, tapi kita bisa paham ya, artinya kita dapat ambil mafhumnya bahwa sebelum pembahasan dalil-dalil yang akan kita bahas ini, itu artinya ya, dalil-dalil sebelumnya itu adalah dalil-dalil yang disepakati. Artinya demikian. Sebagaimana yang akan beliau utarakan di sini ya. Intinya pembahasan kita kali ini adalah tentang al-adillah al-mukhtalaf fiha. Dalil-dalil yang dia juga dalil di dalam Islam, ya. Dia juga dalil di dalam syariat ya. Di dalam agama ini ya, para ulama, para mujtahid menjadikannya sebuah dalil. Namun kedalilannya ya, kedalilannya itu diperselisihkan benarnya. Perdalilannya itu diperselisihkan padanya, yang artinya tidak disepakati itu merupakan sebuah dalil. Nah demikian. Ya, intinya kedalilannya ya, ataupun kedilalahannya itu diperselisihkan padanya. Ma sabaqa dzikru fil kitab was sunnah wal ijma wal qiyas innama huwa fil adillah al muttafaq 'alaiha bainal ulama ya. Jadi beliau sendiri juga mengatakan ya. Jadi mafhumnya kita tadi itu tidak salah. Ketika dikatakan di bab ke-6 ini yang kita bahas adalah dalil-dalil mukhtalaf, berarti yang sebelumnya Quran, hadis, ijma dan qiyas adalah dalil muttafaq. Sebagaimana yang beliau katakan di sini, ma sabaqa dzikru, yang telah kita terangkan sebelumnya terkait dalil-dalil, yang terkait dalil yang ada di dalam Islam ini yaitu Alkitab misal, As-Sunnah, ijma, qiyas, innama huwa fil adillatil muttafaq 'alaiha. Maka sungguhnya ini merupakan dalil-dalil yang disepakati atasnya ya, al-muttafaqu 'alaiha bainal ulama, di tengah-tengah alim ulama. La khilafa li ahadin minhum fiha, sampai beliau tegaskan dengan mengatakan la khilafa li ahadin minhum fiha. Yang sebenarnya saya juga punya banyak pertanyaan terkait hal ini, apakah memang bisa dikatakan la khilafa li ahadin minhum fiha, ya, bahwa kitab, sunnah, ijma dan qiyas itu adalah dalil muttafaq 'alaiha. Wallahu a'lam. Ya. Ya, kalau kitab dan sunnah ini saya yakin ya muttafaq 'alaiha. Lalu bagaimana dengan ijma dan qiyas? Apakah ini muttafaq 'alaiha sebagai dalil? Ya, apakah ijma dan qiyas itu disepakati kedalilannya? Ya, dapat disepakati itu sebagai dalil atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi di sini beliau mengatakan bainal ulama, al-muttafaq 'alaiha bainal ulama, dan lebih lanjut beliau katakan la khilafa li ahadin minhum fiha, la khilafa li ahadin, seorang pun minhum fiha. Wallahu a'lam. Kalau apa membalik memahami sisi pendalilan yang dari kitab sunnah ijma qiyas itu muttafaq, walaupun nanti di dalamnya ada jangankan yang qiyas, Al-Qur'an aja bisa berbeda dalam memahami, tapi kamu muttafaq pada sisi pengambilan dalil itu. Bukan itu yang dimaksudkan, tapi yang dimaksudkan adalah bahwa qiyas itu sebagai dalil. Ya, kalau kitab itu memang sebagai dalil, kan gitu. Sunnah sebagai dalil, ijma sebagai dalil. Ini pun sepertinya enggak tahu ya apakah ini. Tapi kalau pengakuan musannif di sini ya, maka ijma sebagai dalil yang disepakati oleh para ulama, di tengah-tengah ulama. Qiyas sebagai dalil ini disepakati oleh para ulama. Nah, di mana sebagaimana yang kita dapati juga bersama, ada orang yang menolak qiyas. Jadi dia menolak qiyas gitu loh. Memang qiyasnya yang ditolak, bukan cara berpikirnya, ataupun bukan ini qiyasnya diterima, atau bukan membagi qiyas kepada fasid dan sahih gitu. Qiyas yang batil qiyas yang dapat diterima, bukan ke situ permasalahannya, atau cara mereka melakukan qiyas, cara mereka memahami kitab dan sunnah, bukan. Tapi maksudnya bahwa Alkitab itu adalah hal yang dapat dijadikan sebuah dalil, walau terjadi perbedaan pendapat di dalam memahaminya. Tapi kitab memang sebuah dalil, sunnah memang sebuah dalil, ijma memang sebuah dalil, qiyas memang sebuah dalil. Nah, apakah ini disepakati ataukah tidak? Saya masih punya banyak pertanyaan, karena ada kesannya ya, ungkapan-ungkapan tersirat dari mereka yang seperti tidak menerima qiyas sebagai dalil. Kan begitu. Wallahu a'lam. Jadi, tapi di sini beliau menegaskan la khilafa li ahadin minhum fiha. Nah, adapun kalau dalil-dalil yang apa dalil-dalil mukhtalaf yang akan kita bahas ini memang diperselisihkan kesepakatannya, ataupun diperselisihkan diterimanya dia sebagai dalil ataukah tidak, begitu. Seperti misalkan istishhab, ada yang menyatakan bahwa istishhab itu enggak bisa dijadikan dalil. Memang enggak bisa dijadikan dalil, bukan maksudnya cara mereka menelusuri istishhab, enggak, kan begitu. Atau saddud dari'ah, ada yang mengatakan bahwa saddud dari'ah enggak bisa dijadikan sebagai dalil dan sebagainya. Ada beberapa dalil yang lainnya yang memang dia al-mukhtalaf fiha, diperselisihkan apakah dia dinyatakan dalil ataukah tidak, kan. Namun untuk yang empat ini, menurut mu'alif tidak diperselisihkan bahwa yang empat ini dinyatakan sebagai dalil. Ya, bisa dikatakan sebagai dalil. Bahkan lebih tegas beliau katakan la khilafa li ahadin minhum fiha. Jadi bukan seperti maksudnya ada perselisihan di dalamnya, bukan ya, bukan ada perselisihan di dalam kitab, di dalam memahami kitab, di dalam memahami sunnah, ada perselisihan di dalam memahami ijma, ada perselisihan di dalam memahami qiyas, enggak. Ya kalau itu yang mengakui qiyas sebagai dalil pun di dalamnya ada perselisihan di dalam memahami qiyas. Ada perselisihan di dalam menentukan syarat-syarat, ada perselisihan di dalam menentukan rukunnya. Wallahu alam ya, kalau rukun enggak, tapi kalau syarat-syarat sepertinya banyak ya, banyak perselisihan di dalam menentukan syarat-syarat qiyas, kan begitu. Nah, jadi bukan itu yang dimaksudkan, tapi yang dimaksudkan memang mereka ada yang tidak menerima dalil-dalil tersebut sebagai dalil, begitu. Nah, adapun kalau untuk yang empat ini, ya empat poin ini ataupun empat komponen ini, maka musannif di sini justru mengatakan muttafaq alaiha, ini merupakan dalil yang disepakati akan kedalilannya, maksudnya bisa dijadikan sebagai dalil di tengah-tengah ulama. La khilafa li ahadin minhum fiha, yang tidak ada persisihan bagi seorang pun dari mereka padanya. Wallahu a'lam. Paling saya salah satunya adalah kenapa saya masih mempertanyakannya adalah pernyataan Imam Ahmad di mana beliau mengatakan di dalam usulus sunnah laisa fis sunnah qiyasun. Seakan kalimat ini ya, dalam pemahaman saya pribadi, seakan kalimatnya Imam Ahmad bin Hanbal menolak qiyas sebagai dalil, ya, menolak qiyas sebagai dalil, karena dia katakan laisa fis sunnah qiyas. Wallahu a'lam bissawab. Wa hunaka adillatun ukhra katsira, tapi di sana masih ada lagi dalil-dalil lain yang selain daripada yang kita sebutkan ini. Ya, dalil-dalil lain yang banyak jumlahnya, mukhtalaf fiha, tapi diperselisihkan kedalilannya, maksudnya dapat dinyatakan sebagai dalil ataukah tidak, kan begitu. Seperti istihsan, istishhab, wa qawlus sahabi, wal aslu fil asya, wal akhdhu bi aqalli ma qil, wasaddu dzara'i', wal istiqra', wal masalih al mursalah. Ya, jadi al masalih al mursalah termasuk mukhtalaf fiha. Ya, perkara yang mukhtalaf fiha, ya karena memang perkara yang baru ya, walau mungkin bisa dikategorikan bid'ah hasanah. Baik. Wa ghairuha minal adillah. Al mursalah apa itu? Contohnya apa? Al masalihul mursalah, ya. Maslahat mursalah, seperti penggunaan kereta untuk ke masjid, ya maslahat mursalah. Penggunaan mic untuk azan, ya maslahat mursalah. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah. Ya, karena memang pembahasan kita kali ini adalah pembahasan tentang dalil-dalil yang diperselisihkan kedalilannya, yang diperselisihkan padanya. Baik. Nah itulah di antara dalil-dalil yang banyak yang lainnya selain daripada yang telah kita sebutkan, yaitu kitab, sunnah, ijma dan qiyas. Jadi selain dari empat ini, ya selain dari empat ini, banyak para ulama, ya bahkan jumhur, ya, jumhur ulama mengakui jenis-jenis dalil selain dari empat ini. Ya, seperti jenis istihsan, jenis istishab, jenis qaulus sahabi wal aslu fil asya dan sebagainya. Ya. Jadi jumhur ulama masih mengakui jenis-jenis dalil selainnya. Ya kalau kita kan mungkin selama ini berpandangan bahwa dalil itu hanyalah kitab dan sunnah, kan begitu. Kan begitu ya, hanya hanyalah kitab dan sunnah. Tapi ternyata bagi ulama dalil itu ada kitab, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada istihab, ada qaul sahabi, ada aslu fil asya dan sebagainya. Wallahu alam. Namun sebagian mereka tak mengakui kaidah-kaidah ini, rumus-rumus ini. Wa sanatakallamu ala ba'dihā bima yatanasabu, ya bima fa'ala yatafa'ala yatanasabu ma'a manhajina fil ikhtisar. Dan kita akan membahas sebahagiannya, sebahagian dari adillatun ukhra kathira, ya dari dalil-dalil yang banyak ini, dalil-dalil lain yang banyak ini. Ya, yang diperselisihkan ini, itu kita, akan kita bahas, akan kita bicarakan, akan kita urai, ya, sebahagiannya. Loh kok sebahagiannya, bukankah tadi ada istihsan, ada istishab, kalau sahabi, al-sufi, asya dan sebagainya, kenapa cuma sebahagiannya? Bima yatanasab ma'a manhajina bil fil ikhtisari, ya. Sebab sesuai dengan metode kita di dalam ikhtisar, dalam peringkasan, karena memang buku ini ataupun manhaj daripada buku ini adalah termasuk kitabun mukhtasar, wallahu alam, ya lil mubtadi. Jadi usana takallamu ala ba'dih, oleh karena itu kita akan membahasnya sebahagian saja. Alasannya adalah sebab menyesuaikan manhaj dari buku kita ini, yaitu fil ikhtisar, wallahu alam. Al-istishab, ya, kita bahas yang pertama al-istishab, berarti istihsan tidak beliau bahas, ya. Kita langsung masuk ke istishab. Ya, kita bahas yang apa yang dibahas saja. Al-istishab wa huwa ibaratun an thubuti hukmin li amrin fi az-zaman ats-tsani bina'an ala thubutihi fi az-zaman al-awwal. Apa itu istishab? Ya kalau kita paksakan bahasa Indonesia dari istishab, tapi nggak tahu ya, mungkin antum punya bahasa padanan bahasa Indonesia yang lain. Cuma kalau saya membahasa Indonesia kan istishab ini, jika kita paksain penyertaan, ya kira-kira begitu ya. Jadi menjadi apa namanya? Membuat jadi apa namanya? Beserta, ya, penyertaan lah kan gitu. Jadi istishab ataupun dalil penyertaan. Nah dalil penyertaan ini itu diperselisihkan padanya akan kedalilannya. Ada yang mengakui kedalilannya, ada pula yang tak mengakui kedalilan penyertaan. Apa itu penyertaan ataupun istishab? Ya, untuk berikutnya kita pakai istilah istishab saja, karena enggak enak pakai istilah penyertaan. Wa huwa ibaratun an thubuti hukmin li amrin fi az-zaman ats-tsani. Jadi istishab, ya, ungkapan istishab, istilah istishab ini adalah ungkapan tentang menetapkan hukum bagi suatu perkara pada zaman yang kedua, pada waktu yang kedua. Bina'an ala thubutihi fi zamanil awal, dibangun atas penetapan hukum untuk perkara tersebut pada zaman yang pertama. Itulah yang dimaksud dengan istishab. Jadi istishab, ya, ungkapan istishab atau istilah istishab, pernyataan istishab ini adalah dari perbuatan ataupun perilaku tentang menetapkan hukum bagi suatu perkara pada waktu yang kedua, ya, didasari dengan penetapan hukum pada perkara tersebut di waktu yang pertama. Jadi ini diringkas, ya, jadi istilah ini diringkas dengan istilah istishab. Ya, karena kalau kita mau bilang an thubuti ibaratun an thubuti hukmin li amrin fi zamani tsani bina'an ala thubutihi fi zamanil awal, bolak-balik ngomongin kayak begitu kan capek. Jadi para ulama memberikan istilah untuk perilaku tersebut, yaitu perilaku ibarah, uraian dari penetapan hukum, ya, Jadi istishab ini adalah uraian dari penetapan hukum untuk suatu perkara pada zaman yang kedua berdasarkan penetapan perkara, penetapan hukum terhadap perkara tersebut pada zaman yang pertama. Nah, ini kita ringkas ya, dengan ungkapan istishab, penyertaan. Ya, maksudnya kita menyertakan hukum yang menyertakan suatu perkara pada zaman yang kedua berdasarkan penetapan kita pada perkara tersebut di zaman yang pertama. Contohnya. Baik, contohnya kemungkinan ada di sini, kita baca dulu. Wa ma'nahu, ya, dan maknanya, makna dari definisi istishab tadi, ya, ibarat tentang thubuti hukmin li amrin fi zamani tsani bina'an ala thubuti fi zamani al-awwal ini, anna idza 'arafna hukman min al-ahkami qad thabata li syai'in fi zamani al-madhi. Ya, ini berarti sekaligus dia memberikan contohnya, ya. Jadi maknanya, makna dari definisi tersebut, bahwasannya apabila kita mengetahui suatu hukum dari hukum-hukum yang ada, qad thabata li syai'in, yang hukum tersebut, ya, yang hukum tersebut itu muncul untuk sesuatu, telah tetap untuk sesuatu pada waktu yang telah lalu. Jadi kita mengetahui hukum, ya, dari hukum-hukumnya, kita mengetahui hukum dari hukum-hukumnya, ya, yang telah ditetapkan untuk sesuatu. Jadi kita mengetahui hukum sesuatu, ya, sama dengan ini ungkapannya begitu, ya. Jadi arafna hukman hukman li syai'in, kita mengetahui hukum untuk sesuatu di mana penetapan hukum tersebut itu terjadi pada waktu yang lalu. Walam yadhhar lana ma yadullu ala adamihi, dan tidak sampai kepada kita dalil yang meniadakan hukum tersebut. Walam yadhhar lana ma yadullu ala adamihi, tidak ada yang memberikan keterangan kepada kita, ya, sesuatu yang menunjukkan atas ketidakadaan hukum tersebut, hilangnya hukum tadi, ya, maksudnya hukumnya nggak ada lagi begitu. Setelah di awal tadi kita tetapkan, pada masa dahulu kita tetapkan inilah hukumnya. Hakamna al-ana fi zamanis tsani, maka kita hukumi demikian jugalah sekarang, ya, ini di zaman yang keduanya ini begitu. Bi annahu ma zala baqiyan ala ma kana alaihi, ya, maksudnya, ya, ataupun lebih jelasnya lagi, mazala baqiyan ala ma kana alaihi, ya, senantiasa dia itu, hukumnya itu senantiasa tetap apa adanya, ya, sebagaimana adanya, ya. Kalau awalnya halal, ya, maka sekarang berarti halal. Kalau awalnya haram, ya, maka berarti sekarang haram, ya, begitu. Intinya inilah perilaku istishab. Wadhalika, nah, ini di sini contohnya, itu tadi pemahamannya. Oh iya, benar. Hatta yaqumad dalil ala adamihi aw taghayyurihi. Ya. Sampai atau kecuali adanya ataupun munculnya dalil, ya, tegaknya dalil atas penghilangan hukum tersebut atau merubah hukumnya. Ya, ala adamihi aw taghayyurihi. Wa, ha? Berhubung. Kalau misalkan ada, ya, hatta yaquman, pokoknya hatta yaquman dalil, sehingga muncul ataupun tegaklah dalil, ya, ataupun ya muncullah dalil atas peniadaan hukumnya ataupun merubah hukumnya. Ya, pokoknya selama itu enggak kita dapati, maka kita melakukan istishab, penyertaan. Ya, melakukan istishab. Contoh, wa dzalika kama law malaka insanun baitan bis ya, wadhalika, dan contoh untuk hal tersebut sebagaimana seseorang yang memiliki, ya, sebagaimana seseorang yang memiliki sebuah rumah, ya, melalui pembelian, ya, bisyirai mundu sinin, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, maksudnya sekitar beberapa tahun, kan gitu, ya, sekitar beberapa tahun. Fa inna nahkum lahul yawma bimulkil bait, ya, maka kita pun menghukumi baginya pada saat ini atas kepemilikan rumah tersebut, ya, bimulki atau bimilki, milk, ya, tadi saya baca mulki, ya, afwan, salah, ya, bimilkil bait, Dasarnya bina'an ala thubuti hadzal hukm sabiqan. Itulah dasarnya. Ya, ini karena adanya penetapan hukum tersebut sebelumnya. Wala yantafi anhu milk. Wala yantafi anhu milk. Dan tidak ada penafian kepemilikan tersebut darinya. Ya, tidak ada penafian kepemilikan tersebut darinya. Ya, karena memang di awal kita sudah tetapkan bahwa ini adalah milik orang tersebut. Ya, karena dia membelinya pada beberapa tahun yang lalu kan gitu. Ya, malaka insan, ha? Hukmin sabiqan man. Gimana? Bina'an ala subuti hadza hukmin sabiqan. Iya, berdasarkan didasari dari dari penetapan hukum ini pada masa yang lampau kan gitu. Jadi sekarang kan begini, ada seseorang beberapa tahun yang lalu, ada seseorang pemilik rumah, ya ada seseorang yang memiliki memiliki sebuah rumah dengan cara membeli kan begitu. Nah maka tentu apa yang kita hukumi kepada dia, tentunya kita hukumi bahwa rumah itu adalah milik dia kan begitu. Fa inna nahkum lahul yauma, maka kita katakanlah bahwa rumah itu milik dia. Nah kemudian bagaimana dengan hari ini, apakah kita tetap menyatakan bahwa rumah itu milik dia? Ya tentunya demikian. Fa inna nahkum lahul yauma milkil milkil bait. Kenapa kita tetap menyatakan bahwa hari ini rumah itu pun juga adalah tetap milik dia? Ya karena berdasarkan penetapan hukum sebelumnya. Karena pada saat itu kita tahu bahwa orang tersebut membeli rumah itu dengan cara pembelian kan gitu. Lalu kita nyatakanlah bahwa rumah ini milik dia karena dia beli. Ya. Nah sekarang pun kita akan katakan bahwa rumah ini adalah milik dia. Didasari dari apa? Ya didasari dari kejadian yang telah lalu, sabiqan. Karena sebelumnya pun ya pada waktu yang lalu kita juga menetapkan untuknya bahwa ini adalah rumahnya dia. Maka sekarang pun kita nyatakan bahwa ini adalah rumahnya dia. Walau sudah berapa tahun, walau mungkin sudah ya beberapa abad kan, tetap kita nyatakan bahwa rumah ini adalah miliknya dia. Jadi wala yantafi anhu milk, dan tidak dapat dinafikan kepemilikan itu darinya. Illa idza qama dalilun ala annahu qad intafa anhu bi bai'ihi li ghairihi, misalkan. Kecuali ya apabila muncul bukti ataupun didapati bukti atas penafian kepemilikan tersebut darinya. Ya, atas penafian kepemilikan tersebut darinya sebab dia menjualnya kepada orang lain. Nah, itu barulah kita katakan ya itu bukan lagi milik dia. Tapi selama tidak ada bukti atas pemalingan tersebut atau peniadaan hukum tersebut, ya ini kepemilikan terhadap rumah tadi, ya maka berarti tetap kita nyatakan milik dia selama tidak ada bukti. Illa idza qama dalilun, kecuali muncul bukti, ada bukti yang menyatakan bahwa dia pernah ngejual, ini buktinya surat jual, apa surat jual belinya kan begitu. Nah barulah di situ kita mulai mengkajinya. Wallahu alam. Wa minhu ma yatra'u min syakkin ba'da yaqinin. Dan juga termasuk salah satu contoh dari perilaku istishab, ya, perilaku istishab, wa minhu diantaranya juga adalah ma yatra'u min syakkin ba'da yaqinin. Kemunculan secara tiba-tiba ya, akan sebuah keraguan setelah keyakinan. Atau bagaimana bahasanya saya lebih enak, Eva? Wa minhu ma yatra'u min syakkin ba'da yaqinin. Yani, termasuk juga salah satu contoh daripada istishab adalah keraguan yang muncul secara tiba-tiba setelah kita meyakini. Atau munculnya keraguan secara tiba-tiba di mana sebelumnya kita yakin. Padahal sebelumnya kita yakin. Ya, atau carilah bahasa yang lebih enak untuk bisa dipahami. Intinya mayat ra'u min syakkin ba'da yaqin. Ini termasuk salah satu perilaku istishab, ya dinyatakan sebagai perilaku istishab dalam rumus usul fikih. Ya ini apa? Mayat rawa min syakin ba'da yaqin. Sesuatu yang muncul secara tiba-tiba berupa keraguan setelah keyakinan. Contohnya seperti kama lau tawadda'a insanun fis sabahi. Ada seseorang yang berwudu di pada pagi hari. Ya. Thumma syakka, kemudian dia bimbang. Tapi yang pasti dia yakin. Ya, dia sangat yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tadi pagi dia wudu. Ya, lau tawadda insan, ya, seandainya ada seseorang yang berwudu pada pagi hari, thumma syakka waqta dzuhri, kemudian di waktu zuhur dia bimbang. Hal ahdatha aw la? Apakah dia telah hadas atau belum? Keraguan yang muncul secara tiba-tiba. Gimana? Keraguan yang muncul secara tiba-tiba dari keyakinan. Iya. Nah, dari, ini contoh dari okay. Contoh dari ma yatra'u min syakkin ba'da yaqinin. Contohnya adalah ini dia. Ma yatra'u min syakkin ba'da yaqinin. Sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, ya. Sesuatu yang muncul tiba-tiba gitu lah ya. Sesuatu yang tiba-tiba muncul berupa keraguan, maksudnya keraguan yang muncul secara tiba-tiba setelah keyakinan. Keraguan yang muncul secara tiba-tiba setelah keyakinan. Seperti apa tuh contoh dari keraguan yang muncul secara tiba-tiba setelah keyakinan? Masa yakin kok tiba-tiba muncul keraguan? Contohnya adalah lau tawadda insanun. Andaikan ada orang yang berwudu fi shabahi pada pagi hari. Tsumma syakka waqta dzuhri. Kemudian dia pun bimbang pada waktu zuhur, hal ahdatsa aw la, apakah dia itu telah batal atau belum, begitu loh. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita akan menggunakan dalil istishhab. Fa innana nahkumu lahu bil wudhu'il an. Maka saat ini keadaan dia pada saat itu, ya pada keadaan dia sekarang ya, kita hukumi dia itu lagi berwudu. Maksudnya di dalam wudunya. Fa innana nahkumu lahu bil wudhu'i. Maka kita hukumi dia itu ya dalam kondisi berwudu ataupun dalam kondisi thahara. Dasarnya bina'an ala yaqinin bi tsubutihi fi zamanil awal. Ya, ini berdasarkan atas yakinnya dia ketepatan wudu tersebut di waktu yang lalu, di zaman yang pertama, yaitu di pagi hari. Di mana dia yakin betul, itulah dasarnya. Jadi dasar dari kita tetapkan bahwa dia itu tetap masih apa namanya masih ada wudunya, kalau bahasa kita begitu ya. Kita menetapkan hukum kepada dia bahwa dia masih ada wudunya adalah berdasarkan keyakinan dia. Dia tadi pagi memang wudu. Dia yakin akan hal tersebut bahwa tadi pagi dia wudu. Tapi sampai sekarang istisab juga dipakai juga ini. Ada yang percaya istisab. Memang iya kan sudah dikatakan tadi. Ya, memang demikian ya. Justru jumhur mengatakan ya menyatakan akan kedalilannya. Tapi intinya semua dalil-dalil yang mukhtalaf ini al-adillah al-mukhtalaf fiha ini itu ada yang diakui, ada yang tidak, ada yang bahkan tidak sama sekali tidak mengakui seluruh dalil-dalil mukhtalaf, wallahu a'lam. Ya memang iya ya. Bahkan jumhur ulama justru banyak menerima adillah ini, wallahu a'lam. Nah ini dalil ya. Ini sebagai dalil ya. Dalilnya adalah apa? Yaitu ala yaqinin bina'an ala yaqinin bi tsubutihi fi zamanil awal. Nah, ini dalil apa namanya ini? Ini bukan dalil, ini dalil itu Quran sama sunnah ya. Kan gitu kan kalau kita bilang. Enggak, ini dalil. Menurut mereka ini adalah ada dalil. Ini disebut dengan dalil istishhab namanya. Bukan. Jadi, kan kaidah fikih yang asyak la yazulu bis. Itu kaidah fikih. Kaidah itu, ya kaidah itu adalah dalil untuk ini gitu loh. Jadi kaidah itu justru kait fikih ya itu justru masuk kategori dalil tafsiliyah. Iya, itu bukan dalil apa namanya? Ijmaliyah. Kalau usul fikih kan dalil ijmaliyah. Nah, ini istishhab. Justru dalil fikih tadi itu dapat kita bahas dapat kita jadikan sebagai dalil tafsiliyah atas dalil ijmaliyah begitu. Jadi kalau yang qaid fikih itu yang kita hafal itu kan begitu. Nah, itu masuk ke kategori dalil tafsiliyah. Ya, bukan dalil ijmaliyah. Nah, pada saat itu kita akan menggunakan dalil itu. Ya, pada saat itu misalkan ini ya. Pada saat itu kita akan menggunakan dalil itu. Dalil apa tadi? Apa tadi lafaznya? Al-yaqin la yazulu bisyakki. La yazulu bisyakki. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Yakin itu tidak menggugurkan tidak gugur oleh keraguan kan gitu ya. Tidak gugur disebabkan keraguan. Nah, ini dalilnya kan gitu ya. Ini kita jadikan dalil. Ya, ungkapan ini, ya, ungkapan kaidah fikih ini kita jadikan dalil atas penetapan kita, penetapan hukum kita terhadap orang tersebut bahwa dia masih berwudu. Maksudnya dia masih ada wudunya. Nah, saat ditanya apa dalilnya, maka kita akan menggunakan dalil tersebut. Nah, tapi perilaku kita tadi itu disebut dengan istishab. Begitu. Ya, jadi itu namanya dalil istishab. Nah, demikian. Jadi itu termasuk dalil terperinci, ya, sama seperti misalkan apakah aku harus sholat? Iya, aku wajib sholat. Dalilnya apa? Kita bawakan dalil Al-Quran. Ya, itu dalil tafsiliyah namanya. Ya, itu dalil tafsiliyah. Adapun yang kita bahas di usul fiqh ini adalah dalil ijmaliyah. Wallahu'alam. Ya, jadi dari situ juga kita tahu bahwa adanya perbedaan antara usul fiqh dengan qaidul fiqh. Kemudian wasyakkul hadithu la yu'atharu fi hadzal yaqin. Ya, itu yang tadi antara katakan, ya. Wasyakkul hadith, ya, kebimbangan yang muncul, ya, itu tidak memberi bekas ataupun tidak mempengaruhi keyakinan ini. Iya, tidak bisa mempengaruhi la, oh, tadi saya baca la yu'atharu, ya. Maafkan. La yu'atharu fi hadzal yaqin. Iya. Iya, la yu'atharu. Maklum, ya, bukan majhul. Wasyakkul harithu la yu'athiru fi hadzal yaqin. Wallahu a'lam. Wa huwa al-mu'abbaru anhu 'indahum bi istishabil asl wa tarh asy-syak wa baqa'i ma kana 'ala ma kana 'alayhi. Ya, dan permasalahan tadi itu, ya, contoh-contoh yang kita terangkan tadi ataupun permisalan-permisalan yang kita sebutkan tadi itu, ya, atau ya ibarat an thubuti hukmin li amrin fi zamani tsani bina'an ala thubuti fi zamani al-awwal, ini mereka urai ataupun mereka ungkapkan dengan ungkapan istishabul asl, ya, dan tarhus syak, menghilangkan keraguan, ya, apa maksudnya, bukan menghilang apa, mengesampingkan keraguan, ya, tarhus syak wa tarhus syak, ya, menyingkirkan, ya, maksudnya begitu, menyingkirkan keraguan. Jadi kebimbangan itu kita singkirkan, ya. Kemudian kita gunakan istishabul asl, menyertakan hukum aslinya. Hukum bawaannya. Yang maksud dengan hukum bawaan adalah hukum yang ada di waktu yang awal. Apa hukum yang ada di waktu awal itu yang kita bawakan lagi. Ya, istishabul asl, menyertakan hukum yang asli. Wa tarhus syarat, menghilangkan ataupun apa tadi? Bahasa Bang Sud yang bagus tadi, menyingkirkan keraguan. Wa baqa'i ma kana 'ala ma kana 'alaih, dan membiarkan apa adanya. Wal istishab, nah ini dia, ya, untuk pertanyaan pengundi. Wal istishab hujjatun wa dalilun 'inda jamaahiri ulama'il usuli. Dan istishab adalah hujjah. Istishab adalah dalil. Menurut jumhur ulama usul. Artinya dari bahasa ini kita bisa tahu segelintir ada yang menolaknya. Ya, tapi jumhur menyatakan bahwa istishab, perilaku istishab, hujjah, dalil. Ya, hujjatun wa dalilun. Wa huwa anwa'un muta'addidatun minha ma dzakarnahu. Dan ada banyak ragamnya. Istishab ini ada banyak sekali ragamnya, di antaranya adalah seperti yang telah kita sebutkan tadi. Yaitu yang, ya, yang telah kita sebutkan tadi cuma ada dua, ya. Cuma ada dua permisalan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Wa amma istishabul asl, ya, inda adamid dalil asy-syar'i fa huwa hujjatun indal jami'. Indal jami' ini maksudnya berarti inda jami' ulama, ya. Iya, ya, kan? Iya, inda jami' ulama, ya. Jadi, dan adapun istishabul asl, tatkala tidak ada dalil syar'i, ya. Tatkala tidak ada dalil syar'i, maka ini adalah hujjah menurut seluruh ulama. Ya. Iya, inda jami', ya, inda ulama ilusul, ya. Inda jami'i ulama ilusul, wallahu alam. Ya, saya rasa memang itu maksudnya nih, indal jami', maksudnya seluruh seluruh ulama maksudnya. Iya, iya, dalam khusus. Hadis nih ya. Baik, masyaallah. Ya kemungkinan begitu ya. Insyaallah demikian maknanya. Wa dzalika kama law bahatha al mujtahidu ala dalilin li wujubi siyami Rajab falam yajidhu fayaqul la yajibu siyamu Rajab bi istishabil hal wa huwa al adamul asli. Nah, jadi istishabul asal 'inda adami dalil asy-syar'i. Jadi penyertaan hukum asal tatkala tidak adanya dalil syar'i, ini hujjah menurut seluruh ulama. Contohnya seperti apa? Seperti misalkan seorang mujtahid membahas akan dalil apa namanya? Dalil wajibnya berpuasa di bulan Rajab. Ya. Jadi seorang mujtahid itu membahas apakah ya, apakah bulan puasa ya, bulan apa kewajiban berpuasa di bulan Rajab itu adalah wajib kan gitu ya. Apakah berpuasa di bulan Rajab itu adalah wajib? Ya, jadi mereka membahas dalilnya. Ya. Falam yajiduhu, kemudian mereka tidak dapati dalil syar'inya. Ya, dalil syar'i wajibnya berpuasa di bulan apa? Di bulan Rajab. Fayaqulu, maka dia pun beristinbat ataupun berfatwa, la yajibu siyamu Rajabin bi istishabil hal. Ya, jadi dia di sini menggunakan apa? Rumus istishab. Maka dia katakan enggak ada kewajiban berpuasa di bulan Rajab. Berdasarkan apa? Rumus istishab. Apa itu rumus istishabul halnya? Al-adamul asli. Iya. Ya, al-adamul asli, tidak ada dalil asli, dalil syar'inya. Hukum yang tetap pada zaman awal enggak ada. Bukan, ini istishabul hal. Ya, istishabul hal di mana ketika itu kita menggunakan rumus istishab ya, penyertaan pada keadaan ya, penyertaan keadaan di mana penyertaan keadaannya itu adalah al-adamul asli, tidak ada keasliannya. Artinya tidak ada dalil syar'inya, tidak ada bukti syar'inya ya, sehingga karena tidak ada dalil yang didapati untuk kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu, maka pada saat itu kita menggunakan ya istishab. Iya, menggunakan istishabul hal. Ya, rumus istishabul hal menyertakan hukum asal ya, dengan mengatakan al-adamul asli. Ya, wa huwa al-adamul asliyu. Ketiadaan hukum asal, ketiadaan pada dasarnya. Ya, ketiadaan asal-muasalnya. Karena memang asal-muasalnya enggak ada. Ya, maka kita katakanlah saat ini, ya benar ya, berarti dari hukum awal juga. Maka kita katakanlah saat ini, ya kita tetapkanlah hukumnya kepada orang yang bertanya tersebut, enggak ada puasa, tidak ada kewajiban berpuasa di bulan Rajab. Ya, karena enggak ada, kita dapati dalilnya di masa awal. Kan gitu. Maksudnya Nabi tidak menunjukkan dalil kemasyruannya kan gitu. Ataupun dalil atas kewajiban berpuasa di bulan Rajab yang berupa dalil syar'i. Nah, ini indal jami' ya, menurut seluruh ulama itu diakui sebagai hujjah. Tapi yang jika dia ada dasarnya, dasar syar'inya, dalil syar'inya, maka ya, mereka berselisih tentang rumus istishab ini. Namun jumhur mengakui rumus istishab. Wallahu a'lam. Ya, inilah tentang dalil mukhtalaf yang pertama. Ya. Adillah al-mukhtalaf fiha yang pertama. Adapun yang kedua. Kedua panjang? Enggak ya. Kita sambung atau sambung aja. Hah? Berhenti aja dulu. Iya. Enggak apa-apa, kepanasan enggak apa-apa. Sama-sama pulang cepat. Jadi kita lanjut atau cukup untuk dalil berapa menit itu? 9. Qaulu sahabi. Yang kedua adalah qaulu sahabi. Perkataan apa namanya? Perkataan sahabat gitu ya. Perkataan disandarkan kepada sahabat gitu. Perkataan seorang sahabat lah kira-kira begitu. Idza qala al-wahid min as-sahabah qawlan, ya, kata beliau. Nah, ini juga dalil al-mukhtalaf fiha ya. Ini dalil al-mukhtalaf fiha. Nah, kemudian kata beliau, idza qala al-wahid min as-sahabah qawlan aw afta bi fatwan, fa imma yakuna li qawlihi hadza majalun fil ijtihad aw la yakunu. Apabila seorang sahabat berkata sebuah perkataan, menyatakan sebuah perkataan, satu orang sahabatnya, Al-Wahid bin As-Sahabah, apabila ada satu seorang sahabat menyatakan suatu perkataan, au afta bi fatwan, atau berfatwa dengan suatu fatwa, ya, dengan satu fatwa, fa imma ay yakuna liqaulihi hadza majalun fil ijtihad aw la yakunu, maka ya, maka bisa jadi ya, maka bisa jadi keberadaan fatwanya itu ya, adalah ataupun keberadaan pernyataannya itu adalah ruang di dalam ijtihad ya, ay yakuna liqaulihi hadza majalun fil ijtihadi. Jadi ini adalah tempat bagi ijtihad ataupun ruang bagi ijtihad. Aula yakunu ya, atau bisa jadi memang bukan ruang bagi ijtihad ya, ataupun dalam ijtihad. Fa in lam yakun lahu majalun fil ijtihad fa innahu yakunu hujjatun ala ghairi. Jika seorang sahabat tadi berkata suatu pernyataan ataupun berfatwa dengan suatu fatwa di mana dia masuk dalam kategori ijtihad, masuk ruang ijtihad ya, masuk ke ranah ijtihad, masuk ke ruang tempat ijtihad, maka itu adalah hujjah bagi yang lainnya. Jadi pernyataan dia hujjah bagi yang lainnya jika pernyataan seorang sahabat tersebut itu masuk ke ranah ijtihad. Li'anna na'lam annahu lam yaqulhu illa an tawaqquf. Karena kita mengetahui hal tersebut, tidaklah dia mengatakannya kecuali dia akan tawakuf. Qala Syafi'i, sebagaimana berkata Imam Syafi'i, ruwiyan Ali. Ya, diriwayatkan dari Ali annahu shalla fi lailatin sitta raka'atin, bahwasanya dia itu salat pada suatu malam, dia salat sebanyak 6 rakaat ya. Dia shalla fi lailatin sitta raka'atin fi kulli raka'atin sittu sajadatin, pada setiap rakaatnya ada 6 kali sujud. Wa qala law thabata dhalika an Aliin laqultu bihi, maka dia pun berkata, ini dia di sini siapa nih, waqala iya Asy-Syafi'i, law thabata dzalika 'an Ali laqultu bihi, kalau memang betul itu dari Ali ya, datang dari Ali ya, saya aku bersandar padanya ya, laqultu bihi, aku akan berkata dengan hal tersebut. Fa innahu la majala fihi lil qiyas ya, fa innahu la majala fihi lil qiyas fa dhahir annahu fi'luhu tauqifan. Jadi maka sesungguhnya berarti antawaqquf ini bentuk tauqifiyah ya, maksudnya illa antawaqquf, kecuali itu adalah tauqifiyah ya, pastinya itu adalah tauqifiyah. Nah jadi fa innahu la majala fihi lil qiyas ya, karena sesungguhnya hal tersebut itu tidak masuk ke ruang ataupun tidak ada ruang padanya qiyas ya, tidak masuk kategori, tidak dapat dimasukkan ke kategori qiyas. Fa innahu la majala fihi lil qiyas. Jika memang benar ini datangnya dari Ali ya, perilaku tadi di mana Ali salat sebanyak 6 rakaat dan pada setiap rakaatnya ada 6 kali sujud. Nah, kalau memang ini benar tetap datang dari Ali ya, maka laqul tubi, aku bersandar padanya. Kenapa Imam Syafi'i bisa bersandar pada hal tersebut? Fa innahu la majala fil qiyas. Karena sesungguhnya hal tersebut ya, itu tidak masuk ke ruang qiyas. Fa dhahir annahu fi'luhu tauqifan. Maka zahirnya bahwa perbuatannya dia itu adalah tauqif. Tauqifiyah pastinya. Kenapa? Karena perkara ini tidak masuk ke ruang qiyas. Wa amma idza kana qawluhu fi ma fihi majalun lil ijtihad ya. Dan adapun apabila keberadaannya itu fihi majal, apabila pernyataannya itu ya, Artinya salah saya tadi, salah saya tadi. Ayyakuna liqaulihi hadza majalun fil ijtihad. Hadza itu bukan isimnya yakun, tapi isimnya yakun adalah majalun fil ijtihadi. Tadi saya bacanya apa? Apa memang saya baca begitu? Ayyakuna liqaulihi hadza majalun fil ijtihadi. Ya, saya tadi baca begitu ya. Yang di atas, ayyakuna liqaulihi hadza majalun fil ijtihadi. Jadi ya, yang tepat adalah hadza itu badal dari qauli. Ayyakuna liqaulihi hadza majalun fil ijtihadi. Jadi isim yakun adalah majal, khabar yakun adalah liqaulihi hadza. Wallahu a'lam. Jadi itu yang tepat. Ya, walau bahasanya saya tadi insyaallah enggak salah ya. Yang mana? Fa imma ayyakuna liqaulihi hadza majalun fil ijtihadi aw la yakun. Maka adapun ya, pernyataannya ini adalah ruang ya, ruang di dalam ijtihad, atau adapun apabila pernyataannya ini adalah apa namanya, bukan ruang dalam ijtihad, fa in lam yakun lahu majalun fil ijtihad fa innahu yakunu hujjah. Jadi jika itu ruang ya, pernyataannya itu ruang dalam ijtihad, maka sesungguhnya itu adalah hujjah atas yang atas lainnya. Lianna na'lam annahu lam yaqulhu illa an tawaqquf. Ya, karena kita tahu bahwa dia tidaklah dia itu berkata kecuali bentuk tawakuf ataupun tauqif ya, tauqif ya, tauqifi ya. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya. Wa amma ya, jadi itu wa amma ya, amma yang pertama ya, amma yakunu liqauli hadza majalun fil ijtihad, wa amma idza kana qauluhu fi ma fihi majalun il ijtihad faqad ittafaqa. Ya, faqad ittafaqa al-ulama ala anna qawlahu hadza laysa hujjah. Jadi intinya kalau misalkan itu dia masuk ke dalam ruang ijtihad, maka para ulama sepakat bahwa pernyataannya itu ini tidak dapat dinyatakan sebagai hujjah ala ghairihi min as-sahabatil mujtahidin. Lijma'i as-sahabati ala mukhalafati ba'dihi ala mukhalafati ba'dihim ba'dan. Ya, karena ijma' apa namanya? Ijma' sahabat atas menyelisihi sebahagian apa atas menyelisihi sebahagian mereka sebahagian yang lainnya. Ya, ini jama'i sahabati ala mukhalafati ba'dihim ba'dhan. Nah, jadi singkatnya apabila ya, intinya permasalahan qaulus sahabi ini ya, permasalahan qaulus sahabi ataupun fatwanya, fatwa sahabi ini, maka itu ada dua ya, ada dua kemungkinan. Imma, kemungkinan yang pertama, imma ayyakuna liqaulihi hadza majalun fil ijtihad, imma la yakunu liqaulihi hadza majalun fil ijtihad. Maksudnya bisa jadi fatwanya dia itu adalah ruang ya, ataupun masuk kategori ijtihad. Bisa jadi fatwanya dia itu ya, bukan ataupun tidak masuk dalam kategori ijtihad. Fa in lam yakun lahu majal, kalau tidak masuk dalam ruang ijtihad ya, fa in lam yakun lahu majalun fil ijtihadi, kalau tidak masuk dalam ruang ijtihad, fa innahu yakunu hujjah, maka perkara tersebut adalah hujjah ala ghairihi, bagi yang lainnya. Kenapa? Karena kita tahu tidaklah mungkin dia mengatakannya kecuali sifatnya itu tauqif ya, tawakuf, kecuali sifatnya itu iya tawakuf. Seperti contoh kasus Imam Syafi'i tadi, di mana Imam Syafi'i berkata kalau benar ini datang dari Ali, di mana Ali pernah sholat sampai 6 kali sujud dalam satu rakaatnya, maka aku akan berkata dengannya ya, laqultu bihi. Ya, kenapa menurut Imam Syafi'i tidak mungkin Ali melakukannya ini kecuali tawakuf, mungkin ijtihad dia gitu. Ini kenapa? Karena ini enggak masuk kerana kias, ini enggak masuk kerana ijtihad. Fa innahu la majala fihi al-qiyas, karena perilaku Ali salat 6 kali sujud dalam setiap rakaatnya itu enggak masuk kerana kias. Perlakuan Umar tentang menjamak tarawih. Apakah ini masuk istishab ya, ataupun masuk kategori qaulus sahabi? Masuk itu, kira-kira masuk kerana ijtihad. Ijtihad. ijtihad. Masuk ranah ijtihad itu, bentar lah ya. Orang Arab. Iya, kalau itu kayaknya masuk ke ranah ijtihad ya. Ijtihadnya Umar atas. Iya, ijtihadnya Umar begitu. Atas perilaku pengumpulan itu ya. Karena juga ijtihadnya Abu Bakar ya enggak kan gitu. Ya, diputus sama Rasulullah, ijtihadnya Abu Bakar enggak perlu dibuat ya. Menurut abang itu masuk ijtihad. Ya. Karena kan memang ada dua di sini. Intinya fatwa ataupun pernyataan seorang sahabat itu atas suatu perkataan atau atas suatu fatwa itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi ya pernyataan dia itu masuk ke ranah ijtihad, bisa jadi pernyataan dia itu tidak masuk ke ranah ijtihad. Nah, jika masuk ke ranah ijtihad, jika tidak masuk ke ranah ijtihad, maka hujah bagi yang lainnya. Sementara jika dia masuk ke ranah ijtihad, ya maka ulama sepakat bahwa itu laisa hujjah ya, bagi yang lainnya, bahwa itu tidak bukanlah hujjah atas yang lainnya ya, dari kalangan sahabat yang mujtahidin lijma'i sahabati ya, karena para sahabat bersepakat ataupun ya bersepakat ya atas mukhalafati ba'dihim ba'dhan, atas adanya penyisihan sebahagian mereka atas sebahagian yang lainnya. Maksudnya enggak usah dijadikan hujjah gitu, Ustaz. Iya, nggak bisa dijadikan hujah untuk yang lainnya. Ya, tidak dapat dijadikan hujah untuk yang lainnya. Minas sahabatil mujtahidin, dari para sahabat yang mujtahid, nggak bisa dijadikan hujah. Kenapa nggak bisa dijadikan hujah atas sahabat yang lainnya? Dikarenakan ini masuk ke ruang ijtihad. Sementara kalau dia tidak masuk ke ruang ijtihad, maka itu akan jadi dalil bagi yang lainnya. Iya, perkataan sahabat itu akan jadi dalil bagi para sahabat yang lainnya dari kalangan mujtahidinnya. Iya, mujtahid para sahabat itu akan jadi dalil bagi mereka untuk menetapkan hukum, di mana mereka harus berhukum dengan hukum tersebut. Ya. Walaupun hanya seorang sahabat yang mengatakan. Karena apa? Karena pernyataan sahabat ini tidak masuk ke ranah ijtihad, ke ruang ijtihad. Jadi ini dilalah yang dibuat para mujtahid ini. Iya, begitulah dia. Jadi rumus yang dibikinkan oleh para mujtahid, di mana mereka beranggapan jika qaulus sahabi tersebut ya tidak masuk ke ranah ataupun ke ruang ijtihad, maka mereka nyatakan ini hujjah bagi yang lainnya, bagi para sahabat yang lainnya. Sementara jika dia itu ya, jika permasalahan tersebut ataupun pernyataan sahabat itu masuk ke ruang ijtihad, maka ini tidak menjadi dalil ataupun tidak menjadi hujjah bagi sahabat yang lainnya, sehingga dia harus menetapkan ataupun mengikuti hukum tersebut. Nah, alasannya adalah li'ijma'i sahabati ala mukhalafati ba'dihim ba'dhan, karena sahabat bersepakat atas adanya penyelisihan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, terhadap sebagian yang lainnya. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Contoh dari perilaku penetapan ataupun penggunaan qaul sahabi adalah seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tadi. Ya. Tapi kasus Imam Syafi'i adalah kasus yang fa in lam yakun lahu majalun fil ijtihad ya. Kasusnya yaitu apa? Di mana Imam Syafi'i mengomentari salatnya Ali ya, yang 6 kali sujud dalam setiap rakaatnya. Jika memang ini datang dari Ali, maka aku bersandar padanya. Alasan Imam Syafi'i apa? Ya, menggunakan metode ini. Nah, perilaku ini ataupun dalil qaul sahabi ini. Yaitu apa? La majala, menurut Imam Syafi'i, la majala fihi lil qiyas. Karena perilaku Ali ini ya, itu tidak masuk ke ranah ijtihad. Enggak masuk ke ranah ijtihad perilaku Ali tadi. Ya, jika memang sabit ya, jika memang sabit dari Ali, maka Imam Syafi'i akan bersandar padanya. Karena menurut Imam Syafi'i ini perilaku yang tidak masuk ke ranah ijtihad. Ya, fa dhahir, maka dhahirnya annahu fi'luhu tawfiqan ya, tawqifan, afwan. Maka zahirnya adalah bahwa perbuatannya itu adalah tawqif. Nyontoh lah istrinya. Ya, tidak kan gitu. Wallahu a'lam. Nah, gitulah ya. Kenapa? Karena ini enggak masuk ranah ijtihad ini, masalah 6 kali sujud ini. Nah, kalau perilaku Umar tadi, apakah itu masuk ranah ijtihad ataukah tidak? Ya, itu perlu kita kaji lagi lah ya. Ya, enggak bisa saya jawab langsung. Baik, wallahu a'lam. Intinya inilah kaidahnya, ini rumusnya. Wa amma bin nisbati li ghairi as-sahabati faqad ikhtalafa fi. Adapun kalau dinisbahkan kepada selain sahabat, maka terjadi perselisihan padanya. Maksudnya kalau qaulut tabi'in ya, apa qaulut tabi'ini gitu ya, atau qaulu atba'ut tabi'i apa atba'i tabi'in gitu ya. Nah, wallahu a'lam. Jadi adapun kalau qaulus sahabah, maka itulah tadi permasalahannya. Kalau qaulus sahabah itu ada dua kemungkinan ya terkait qaulus sahabi ini. Jika misalkan dia itu masuk ke ruang ijtihad, ya maka ulama sepakat itu tidak menjadi hujah bagi yang lainnya. Sementara jika dia tidak masuk ke ruang ijtihad, maka itu hujah bagi yang lainnya. Adapun jika dia dinisbahkan kepada selain sahabat, ya, fatwa ataupun pernyataan itu dinisbahkan kepada selain sahabat, faqad ikhtalafa fihi, maka sungguh telah terjadi tadi selain persisian apa tadi? Arti dari mukhtalaf dipersisikan. Selain dipersisikan, ada tadi bahasa apa? Al-adillatul mukhtalaf fiha, sewaktu kita nerjemahin bahasa Indonesia tadi, dalil-dalil yang dipersisikan. Jadi persisikan tadi ya? Persisikan. Gitu bahasanya. Ya, faqad ikhtalafa fihi. Ya, sungguh telah dipersisikan padanya. Ya, mereka telah mempersisikan hal tersebut. Wasahih, ya, dan yang benar, alladhi alaihi syafi'i wa ashabihi. Ya, alladhi alaihi syafi'i wa ashabuhu wa jumhurul usuliyyi. Ya, wa jumhurul usuliyyin annahu laysa bihujjatin ala ghairihi minal mujtahidin. Dan yang benar, ya, di sini langsung mentashih ya. Syekh Muhammad Hasan itu adalah yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, ya, maksudnya ya yang bermazhab dengan ya semazhab dengannya, wa jumhurul usuliyyin, ya, dan yang dipegang oleh jumhur usul, jadi pegangan Imam Syafi'i, pegangan sahabat-sahabat Imam Syafi'i, pegangan jumhur usuliyyin, annahu laysa bihujjah ala ghairihi. Maka ya jika dia dinisbahkan kepada selain sahabat, itu bukanlah hujah atas yang lainnya, bagi yang lainnya. Minal mujtahidin, dari kalangan mujtahid. Ya, sehingga kalau Syekh Bin Baz berfatwa, ya Syekh Albani enggak harus berpegang pada fatwa tersebut. Nah, demikian. Kenapa ya? Karena binisbah li ghairi sahabah. Wallahu alam. Wa min ibaratis Syafi'i al-masyhurah المشهورة في هذا قوله هم رجال ونحن رجال كيف آخذ بقول من لو حاجت لو حاججته ترى أبو جميل hajat itu bagaimana aku mengambil kata orang yang sekiranya aku berhujjah dengannya terus itu saya apa kalau nggak panjang lagi hanya hajat. Nah, jadi ya kita ulangi lagi, wasahi alladhi alaihi syafi'i wa ashabuhu wa jumhurul usuliyyin annahu laysa bihujjatin ala ghairihi minal mujtahidin. Dan yang benar adalah bahwa sebagaimana yang dipegang oleh Imam Syafi'i, sahabat-sahabatnya dan jumhur usuliyyin, bahwasannya kalau dinisbahkan kepada selain sahabat, itu bukanlah hujjah atas yang lainnya dari kalangan mujtahidin. Terkait permasalahan ini, ya, terdapat ibarah-ibarah Imam Syafi'i yang sangat masyhur, ya, dan diantaranya adalah pernyataan beliau, hum rijalun wa nahnu rijalun, ya, mereka laki kita juga laki, mereka jantan kita jantan, ya, kan gitu, mereka ulama kita juga ulama, ya, mereka alim kita alim, mereka faqih kita faqih. Kaifa akhudhu biqaulin man law hajajatuhu la hajattuhu. Bagaimana? Akhudhu, af'alu. Iya. Kaifa akhudhu, bagaimana bisa aku mengambil pernyataan seorang yang kalau ku adu argumen atau kalau aku adu argumen dengannya, la hajajtuhu Kalau aku adu argumen dengannya, niscaya aku akan mengalahkannya dengan hujjah. La hajajatuhu. Nah, gimana aku mengambil pernyataan seperti itu? Oleh karena itu artinya, ya qaulu bin nisbati li ghairi sahabi itu tidaklah menjadi hujjah atas yang lainnya. Berbeda dengan qaulu sahabi. Kalau qaulu sahabi, maka itu dapat menjadi hujjah atas yang lainnya minal mujtahidin. Sementara kalau qaul tersebut dinisbahkan kepada selain sahabat, ya, maka itu bukan apa tidak menjadi hujjah atas selainnya. Artinya ya kan gitu ya. Minal mujtahidin ya, artinya minal mujtahidin. Jadi jika kita seorang mujtahid, maka tidak ada ketentuan bahwa kita harus mengikuti ucapan Imam Syafi'i. Karena fatwanya Imam Syafi'i itu tidak menjadi hujjah atas yang lainnya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rijal, ya. Kita-kita yang mujtahid juga tentunya maksudnya ini, jika memang kita mujtahid, kita juga rijal. Kan gitu. Mereka rijal, kita juga rijal. Mereka laki, kita juga laki, ya kan gitu ya. Nah, bagaimana bisa kita mengambil pernyataan yang kita masih bisa menghujahinya, mematahkan hujahnya dia? Bagaimana bisa itu kita jadikan sebuah dalil gitu loh? Iya, bagaimana bisa kita jadikan itu sebuah dalil? Itu maksud ucapan Imam Syafi'i. Sekali lagi saya ingatkan ya, jika kita mujtahid ya. Soalnya ini kadang-kadang jika kita mujtahid. Nah, baik. Karena Syekh tadi juga katakan enggak ala ghairihi minal mujtahidin, minal mujtahidin. Garis bawah. Garis bawah. Iya, minal mujtahidin. Iya, di stabilo ini ya. Baik. وقد استعمل كثير ممن لا علم عند هذه الكلمة في غير موضعها هدانا الله جميعا لمعرفة أقدارنا ما شاء الله. Ini dia. Dan banyak dari orang-orang yang telah menggunakan ibarah Imam Syafi'i ini, ya, dari orang-orang yang tak memiliki ilmu, ya, la ilma inda, enggak punya ilmu di sisinya, ya, tidak ada pengetahuan pada dirinya. Ya, di mana banyak dari mereka, ya, dari orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan pada dirinya, menggunakan ibarah ini, ya, bukan pada tempatnya. Semoga Allah menunjuki kita, memberi kita hidayah, ya, kepada seluruh kita, ya, hadanallah jami'an, ya, kepada seluruh kita. Lima rifati akdarina, ini penting sekali. Wallahu'ala, ya. Iya. Baik. Ini mau diselesaikan atau gimana nih? Kayaknya udah terlalu, hah? Cukup lah ya, baik, iya. Oh, kalau diikuti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.